aku dalam semak merunduri, tergores dan terperi, sakit terucap lirik. Memang aku akui akulah yang bersalah, telah memberi hati walau sekerat rasa. Maafkan aku atas kilafku, permainkan hatimu. Dalam semak merunduri, tergores dan terperi.